mendengarkan Radio Gau Aman. Diterimingkan oleh Radio Gaung Aman, Anda sedang mendengarkan berita terkini terkait masyarakat adat. Halo Sahabat Nusantara, bersama saya Titi, saya akan membawakan informasi terkait bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bencana banjir ini juga dialami oleh masyarakat adat anggota Aman dan kondisinya salah satu komunitas masyarakat adat yang berada di Balai Adat Pantai Uang, Desa Patika Lain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan harus mengungsi selama lebih dari 3 hari berada di daerah pengungsian di Pegunungan Meratus dan belum mendapatkan bantuan karena akses yang terputus karena longsor. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah tersambung dengan salah satu masyarakat adat yang berada di pengungsian, yaitu Ibu Lastri. Oke, Ibu, mohon maaf sebelumnya, ini saya ingin tahu benar informasi yang saya peroleh, Ibu sudah ada di pengungsian? Iya, benar, Bu. Saya ada di pengungsian sekarang. Iya, Ibu bisa dijelaskan mengungsi dari tempat tinggal seberapa jauh dan seperti apa kondisinya saat ini? Oh iya, dari tempat tinggal warga ke pengungsian itu ada sekitar 1 jam. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, soalnya di tempat pengungsian ini kan bahan makanan ini sudah menipis. Ibu bersama dengan berapa jumlah anak-anak, mungkin balita, bersama lansia dan sebagainya, bisa diceritakan? Iya, ada 11 kakak, pemuda adatnya ada 13 orang, perempuan adatnya ada 16 orang, balita ada 17 orang, jadi jumlahnya itu 55 orang, Bu. Baik, ada berjumlah 50 orang yang mengungsi bersama Ibu Lastri saat ini. Ini sudah berapa lama berada di pengungsian Ibu Lastri dan bagaimana kondisi tempat tinggal Ibu Lastri dan juga masyarakat lainnya? Kondisi saat ini di tempat pengungsian itu cuma ada plastik, ada terpal yang bisa dibuat tenda. Terus mengungsinya ini ada selama 4 hari 4 malam, Bu. Berarti sudah 4 hari 4 malam berada di pengungsian yang saat ini bersama dengan 50 orang lainnya. Sudah 4 hari 4 malam berada di pengungsian, bagaimana dengan pasokan makanan dan juga kebutuhan lainnya? Apakah sudah dapat bantuan dari pemerintah daerah atau lembaga yayasan lainnya, Ibu Lastri? Iya, untuk bantuan belum sampai ke tempat saya, Bu, soalnya ini terkendala jalan yang tertutup tanah yang longsor, jadi tidak bisa untuk dilewati. Untuk makanan, tersedia untuk makanan ini punya sendiri. Kebetulan ada yang bisa bawa gitu. Baik, berarti bisa dikatakan belum dapat bantuan dari manapun ya, Ibu Lastri ya? Iya, benar, Bu. Iya, yang saat ini dibutuhkan untuk keperluan dan juga makanan seperti apa, Ibu Lastri? Selimut juga apakah dibutuhkan? Iya, yang diperlukan ada sembako, selimut, kelambu, beras, itu yang sangat dibutuhkan saat ini, Bu. Iya. Saat ini Ibu mengungsi bersama dengan balita, lansia mungkin? Iya, saya mengungsi sama balita, lansia. Baik, Ibu Lastri, sekali lagi bisa diinformasikan di mana letak lokasi pengungsian Ibu Lastri dan juga 50 orang lainnya saat ini? Iya, berada di Pegunungan Meratus, di Desa Datar Ajab, Kecamatan Desa Patika Lain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, ada di Pegunungan Meratus ya? Iya. Baik, berarti belum ada bantuan sama sekali ya Ibu Lastri di sana ya? Iya, belum ada, karena terkendala jalan. Terkendala jalan karena longsor ya, jadi akses sempat bulatnya tidak bisa dilalui untuk mendapatkan bantuan. Masih menggunakan terpal untuk sementara ya Ibu Lastri saat ini ya? Iya, kondisi cuaca di sana bagaimana Bu Lastri, hujankah atau dalam kondisi yang saat ini tidak lagi hujan? Kondisi saat ini mendung sekali, kayaknya mau turun hujan ini. Baik, kondisi pengungsi saat ini kondisinya baik-baik saja atau ada yang sakit Ibu Lastri? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Baik, terima kasih Ibu Lastri, bisa bertahan ya di sana? Iya, terima kasih banyak, Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Lastri. Selamat siang. Iya, selamat siang. Demikian Sobat Nusantara, berita terkini terkait bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan juga menimpa beberapa wilayah milik masyarakat adat. Saya Titi Mangestu, terima kasih. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.